بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sekarang kita masuk Al-Kabirah As-Sabi'ah Asharah, yang ke-17, yang sebelumnya tentang syahadatuz zur, sumpah atau saksi palsu. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-kabiratu sabi'ah asharah al-wad, yani beramal dengan amalannya kaumnya Lut, laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Qala rahimahullah, qad qassallahu alaina kisata qaumi Lut fi ghairi ma mawdi'in min kitabil aziz. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan kepada kita kisahnya kaumnya Lut yang tidak hanya dalam satu tempat di dalam Al-Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah kaumnya Lut di beberapa tempat, di dalam surat Hud, dalam surat Al-A'raf. Wa annahu ahlakahum bi fi'lihim al-habith. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka disebabkan perbuatan mereka yang keji. Wa ajma'al muslimun min ahlil milal, sepakat kaum muslimin anna talawud min al kabair, bahwasanya perbuatan kaumnya Lut al-liwat itu termasuk dosa besar. Kemudian beliau sebutkan dalilnya di antaranya. Qala Allah Ta'ala atatuna dhukrana minal alamin, apakah kalian mendatangi kaum laki-laki di alam ini? Watadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, dan kalian meninggalkan apa-apa yang Rabb kalian telah ciptakan untuk kalian, min azwajikum, dari pasangan-pasangan kalian. Bal antum qaumun adun, akan tetapi kalian kaum yang melampaui batas. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Beliau kemudian sebutkan al-waq afhas min az-zina wa akhbah, bahwasanya perbuatan kaumnya Lut ini lebih keji dibandingkan perzinahan dan lebih buruk. Baik, perzinahan, hubungan suami istri yang dilaksanakan dua orang yang bukan suami istri, ternyata ada perbuatan yang lebih keji dibandingkan itu. ada perbuatan yang lebih jelek dibandingkan itu. Ini hubungan laki-laki dengan laki-laki. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan tentang ikhtilafnya para ulama, mana yang lebih jelek antara perbuatan zina dengan perbuatannya kaum Lut. Beliau sebutkan tiga pendapat, dan pendapatnya jumhur sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini, bahwasanya al-liwat itu afhas minaz zina, bahwasanya perbuatan kaum Lut itu lebih dahsyat, lebih keji dibandingkan perbuatan zina. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan alasan, alasan bahwasanya perbuatannya lebih kecil dibandingkan perbuatan zina. Disebutkan wahagau ghairu wahidin ijma'an li sahabah, dan jumhur, jumhurul ummah menyebutkan ijma'nya para sahabat, laisa fil ma'asi a'dham mafsadatan min hadhil mafsadah, tidak ada kemaksiatan yang lebih besar kerusakannya dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan ini, perbuatan kaumnya Lut. Wa hiya tali mafsadal kufur, ini kerusakannya setelah kerusakan dari kekufuran. Warubbama kanat a'dham min mafsadil qatl, dan bahkan kadang lebih besar dibandingkan kerusakan karena pembunuhan. Baik, ini begitu dahsyatnya perbuatan kaumnya Lut. Walam yabtali Allah subhanahu bi hadzal kabirah qabla qaumi Lut ahadan minal alamin, dan tidak ada yang Allah uji, Allah timpakan dengan perbuatan dosa besar ini sebelum kaumnya Lut seorang pun di dunia ini. Perbuatan ini yang mengawali adalah kaumnya Lut, yang sebelumnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjalankan perbuatan itu. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Qala wa aqabahum uqubatan, dan Allah mengazab mereka, menghukum mereka dengan hukuman lam yu'aqib ya ummatan ghairahum, yang tidaklah Allah mengazab umat selain mereka. Tidak ada hukuman Allah yang Allah timpakan seperti yang Allah timpakan kepada kaumnya Lut. Wa jama'ali min anwa'il uqubat, Allah kumpulkan kepada mereka ini dari berbagai macam hukuman. Bainal ihlab, dihancurkan mereka. Wa qalbi diyari ma'alihim, dibalik negeri mereka. Walhasfi bihim, ditenggelamkan mereka. Warujmihim bil hijara minas sama, dilempari batu-batuan dari langit. Fanakkala bihim nakalan lam yunakilhu ummah siwahu, dia di hukum dengan hukuman berat yang tidak ada di umat ini yang dihukum seperti hukuman kepada mereka. Satu-satunya umat yang dihukum dengan hukuman yang begitu beratnya, karena mereka menjalankan perbuatan super keji yang tidak ada seorang pun sebelumnya yang berbuat dengan perbuatan semisal mereka. Wadzalika li'idami mafsadati hadzal jarimah, karena sangat besar kerusakan perbuatan dosa ini. Hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada umat, ada kalanya ditenggelamkan, ada kalanya dihancurkan. Tetapi untuk kaumnya Lut, dikumpulkan semua azab, semua jenis hukuman. Karena begitu besarnya mafsadah yang ditimbulkan karena perbuatan ini. Allati takadul ardu tamidu min jiwaniha, yang hampir-hampir bumi itu bergoyang. Min jawanibiha idza umilat 'alaiha, hampir-hampir bumi itu bergoyang dari sisi-sisinya jika dikerjakan di atas muka bumi ini karena saking dahsyatnya. Wa tahrabul malaika min aqtaris samawat wal ard, dan para malaikat pun lari dari penjuru langit-langit dan bumi. Idza syahaduha, jika mereka menyaksikannya. Kenapa malaikat lari jika menjumpai orang-orang yang berbuat perbuatan ini? Khasyatan nuzulil adzab al ahliha, karena takut, karena khawatir turunnya azab kepada pelakunya. Sampai malaikat pun khawatir jika melihat ada orang yang beramal dengan amalan perbuatan kaumnya Lut. Nah, fayuzhibahum ma'ahum, khawatir jika Allah turunkan azab kepada pelakunya, maka para malaikat juga terkena imbasnya, terkena azab bersama mereka. Ini yang kemudian membuat malaikat lari jika melihat ada umat manusia yang menjalankan perbuatan ini. Naam. Wa ta'ujul ardu ila rabbia tabaraka wa ta'ala, dan bumi itu berteriak kepada Rabbnya. Takadul jibalu tazulu an amkaniha, hampir-hampir gunung itu menghilang dari tempat-tempatnya. Ini gambaran begitu dahsyatnya perbuatan ini. Dan perbuatan yang semisal ini tidak sedikit dijumpai di kalangan umat ini. Bahkan mungkin ada yang dilindungi, dilestarikan, padahal begitu dahsyatnya enam akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Malaikat lari, bumi hampir bergoncang, gunung-gunung hampir meninggalkan tempatnya. Tidak ada dosa yang sedahsyat yang demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berbagai macam hukuman untuk kaumnya Lut. Malaikat yang Allah utus untuk menimpakan azab kepada kaumnya Lut, sebelum menuju kaumnya Lut itu mampir menemui Ibrahim alaihissalam, memberitakan kabar gembira tentang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan kepada Ibrahim. Setelah itu malaikat mengkhabarkan agar menuju kaumnya Lut dan akan menurunkan hukuman bagi mereka. Di situ Ibrahim alaihissalam berdialog, ya, berbincang dengan malaikat. Karena Ibrahim bersedih melihat malaikat akan mengadab kaumnya Lut. Karena Lut ini masih keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Khanfidina azani wa a'azakumullah. Sampai terjadi dialog panjang yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apakah jika di situ ada kaum muslimin, engkau akan hancurkan negeri itu? Tidak. Mungkin sampai kemudian disebutkan bahwa Lut, ya, dan keluarganya tidak akan ikut dihancurkan kecuali istrinya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Jadi begitu dahsyatnya azab yang Allah timpakan kepada mereka. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Pendapat yang pertama yang tadi dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian membawakan beberapa dalil, beberapa argumen bahwasanya perbuatan Lutiyah ini itu lebih kecil dibandingkan perbuatan zina. Nah, di antara adilahnya apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Qala rahimahullah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uqtulul fa'ila wal maf'ul bihi isnaduhu hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bunuhlah al-fa'il, pelaku perbuatan Lutiyah ini, wal maf'ul bihi, dan objeknya, dua-duanya dibunuh dengan sanad yang hasan. Baik. Akhadhi dina anzani wa a'azzakumullah. Pelaku dan objek yang digaulinya dari laki-laki itu mendapatkan hukuman had, dibunuh. Sehingga dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qatlul maf'ul bihi khairan lahu min waq'ih. Kalau orang itu dibunuh, yakni objek yang mau digauli itu dibunuh, itu lebih baik dibandingkan dia menggauli objeknya. Kalau ada seorang laki-laki dia bunuh, itu lebih baik dibandingkan laki-laki itu dia gauli. Fa'innahu idza wati'ahu, kalau kemudian laki-laki itu digauli, qatala qatlan la turjal hayata ma'ah, maka objeknya itu akan dibunuh yang tidak ada harapan hidup bersamanya. Bihilafi qatlih, berbeda kalau seorang laki-laki itu dibunuh, bukan digauli, ya, dibunuh. Fa'innahu madlumun, maka dia itu didolimi syahidun, dia bisa dihukum mati syahid. Warubbama yantafi'u bi fi akhiratih, dan bahkan kadang bisa bermanfaat di akhiratnya. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan bunuhlah al-fa'il wal maf'ul bihi. Naam, dua-duanya, ya. Dua-duanya yang harus dibunuh. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Dan juga pendapat pertama yang menyatakan Lutiyah ini lebih kecil dibandingkan zina, di antaranya jumhurul ummah ini berpendapat, anna Allah subhanahu ja'al haddal qatil ila hiratil hiratil wali. Allah menjadikan hukuman bagi orang yang membunuh itu diserahkan kepada wali orang yang terbunuh. Insya'a qatala wa insya'afa. Jika wali orang yang terbunuh itu memaafkan, ya, maka tidak jadi dibunuh hukumannya. Atau kemudian taib walinya meminta pelakunya dibunuh, maka dibunuh. Masih ada kesempatan dia tidak dibunuh karena diserahkan kepada wali, wali orang yang dibunuh. Wa hatta ma qatlu fi haddan. Tetapi untuk orang yang berbuat, nah perbuatan ini, lutiyah ini, taib langsung Allah tentukan untuk dihukum bunuh. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Qala rahimahullah. Kemudian dalil yang kedua. Wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang menjalankan amalannya kaumnya Lut. Isnaduhu hasan. Nah, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala taib bagi pelaku ya, perbuatan kaumnya Lut. Wa qala ibnu Abbas yundaru a'la bina'in fil qaryah. Ini para ulama taib juga para sahabat berbeda pendapat bagaimana cara menghukum pelaku ya, yang menjalankan amalan kaumnya Lut ini. Sepakat mereka hukumnya bunuh, tapi bagaimana cara membunuhnya? Maka di sini beliau rahimahullah membawakan pendapatnya Ibnu Abbas. Yundaru ala bina'i fil qaryah, dilihat di daerah itu mana bangunan yang paling tinggi. Dicari bangunan yang paling tinggi. Fayulqa minhu, kemudian dilemparkan dari atas bangunan yang paling tinggi. Dicari bangunan yang paling tinggi di daerah itu, dibawa ke atas kemudian dilemparkan. Summa yutba'u bil hijarah, kemudian diikuti dilempari dengan batu. Karena demikianlah adabnya kaumnya Lut. Naam. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Baik. Abu Bakar Siddiq rahimahullah radhiyallahu an pernah bermusyawarah dengan para sahabat. Naam. Baik. Bagaimana hukuman orang-orang yang demikian? Ali bin Abi Thalib, beliau berpendapat untuk dibakar pelakunya. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Nah. Kemudian Ibnu Abbas, apa yang beliau bawakan di sini? Dilemparkan dari tempat yang paling tinggi, nah kemudian dihujani dengan lemparan batu. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Baik. Kemudian dalil setelahnya ini ya, ini naam. Qala rahimahullah fayurwa dengan syukatu tamriyut fayurwa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Sihakun nisa' zina bainahunna. Sihak, ini hubungan perempuan dengan perempuan. Tadi laki-laki dengan laki-laki. Hubungan perempuan dengan perempuan ini zina di antara mereka. Ini hadisnya disebutkan Al-Albani dhaifun jiddan. Wa hadha isnadhu layyin. Wa madhabu Syafi'i rahimahullah, dan madhabnya Syafi'i rahimahullah, an hadal lughi hadduz zina sawa. Di pendapatnya madhabnya Syafi'i, bahasanya hadnya orang berbuat perbuatan kaumnya Lut ini sama dengan perbuatan zina. Naam. Wa ajma'at al-ummah, dan sepakat umat ini, ala man fa'ala bimamluki fahuwa lutin mujrim. Barang siapa yang berbuat menjalankan perbuatan ini dengan bimamlukihi, dengan budaknya, fahuwa lutin mujrim. Baik, ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Kita lanjutkan apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang argumen bahasanya perbuatan kaumnya Lut ini lebih kecil dibandingkan zina. Tadi sebutkan pelakunya mendapatkan laknat. Naam. Baik. Disebutkan riwayat yang digelar oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan la'anallah man amila amala qaumi Lut, sebagaimana tadi dinukil, ya. Allah melaknat orang yang berbuat perbuatan kaumnya Lut. La'anallah man amila amala qaumi Lut. Ini diulangi oleh Rasul sebanyak 3 kali. Ya. Tadi yang dinukilkan di sini, tidak disebutkan diulangi sebanyak 3 kali. Ya. Baik. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah, itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi 3 kali. Pelaku yang menjalankan perbuatan kaumnya Lut ini dilaknat, ya, diulangi sebanyak 3 kali. Sehingga tidak datang laknat bagi orang yang berzina dengan 3 kali dalam satu hadis, enggak ada. Ya. Tetapi baik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat Lutiyah, perbuatan kaumnya Lut, dalam satu hadis diulangi 3 kali. Mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini menunjukkan perbuatan lebih dahsyat dibandingkan zina. Naam. Kemudian di antaranya baik, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan. Bahwasanya perbuatan zina itu perbuatan fahishah, perbuatan keji. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fahishah, ya, fahishatan, nakirah. Naam. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-80. Atatunal fahishata. Ini tentang kaumnya Lut. Apakah kalian menjalankan al-fahishah, menggunakan alif lam, al-fahishah, kekejian, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang mendahului kalian dengan perbuatan itu. Nah, di sini tatkala Allah menyebutkan zina, Allah menggunakan lafaz nakirah, fahishah, Tapi tatkala menyebutkan perbuatan kaumnya Lut, Allah menyebutkan dengan al-fahisyah. Baik. Sehingga menurut pendapat jumhur ummah ini, nah, bahwasanya penggunaan al-fahisyah, ya, menggunakan alif lam, ini jamirun lima ada ismil fahisyah, itu mengumpulkan seluruh nama perbuatan kekejian, terkumpul menjadi satu, ya. Makanya Allah menggunakan al-fahisyah. Tapi tatkala Allah sebutkan zina, fahisyatan. Naam. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dalil yang berikutnya bahwasanya perbuatan kaumnya Lut lam ya'malha ahadun minal alamin qablahum, tidak ada seorang pun yang berbuat itu sebelum mereka. Yang tadi kita sebutkan, ma sabaqakum biya min ahadin minal alamin. Naam. Tidak ada seorang pun yang berbuat perbuatan tersebut sebelum mereka. Ini yang menunjukkan lebih keji dibandingkan zina. Kemudian juga yang semakin menambah, summa zada fi ta'kid bi an sarraha bima tastami'u minul qulub, yang membuat ngeri ya hati. Nah, yang membuat tabiat itu mengingkarinya. Baik, innakum latatuna rijala, kalian mendatangi, kalian menggauli kaum laki-laki. Ini menyelisih fitrah. Naam. Baik. Jadi ini disebutkan yang menyelisih fitrah. Maka tatkala perbuatan kaumnya Lut, Allah sudah menyediakan pasangan masing-masingnya perempuan, ya. Yang tatkala mereka berhubungan dengan istri yang perempuan, baik, bisa menyalurkan syahwatnya dan juga bisa menghasilkan keturunan, itu tidak didapatkan tatkala mereka berhubungan dengan laki-laki. Sehingga fitrah mereka itu terbalik. Baik. Walihada, oleh karena itu, qalaballahu alaihim diyarum, oleh karena Allah membalik negeri mereka hukumannya, karena fitrah mereka sudah terbalik. Allah ciptakan fitrahnya laki-laki itu dengan perempuan, ternyata laki-laki dengan laki-laki fitrahnya terbalik. Maka Allah hukum mereka dengan dibalik negerinya, karena fitrah mereka sudah terbalik. Naam. Waja'ala 'aliyaha safila, dijadikan yang atas menjadi yang bawah. Wa kadzalika qulubun, demikian pula hati-hati mereka. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian yang berikutnya, Allah gelari bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian orang yang melampaui batas. Allah sebutkan mereka orang-orang yang melampaui batas. Naam. Baik. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 81. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 74. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Mereka itu kaum yang jelek, orang yang fasik. Allah sebutkan mereka kaum yang jelek. Naam. Dalam surat Al-Anbiya. Ini Allah sifati mereka, Allah cela mereka dengan puncak kejelekan. Qauma sau'in fasikin. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-30. Nah, tadi malih menyebutkan Allah kisahkan kaumnya itu tidak dalam satu tempat, banyak dalam dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-30 Allah sebutkan Rabbin surni alal qawmil mufsidin. Allah sebutkan mereka itu orang-orang yang mufsid, orang-orang yang perusak. Naam. Baik. Tadi Allah sebutkan mereka orang yang fasik, kaum yang jelek, ya. Ta'malul khaba'ith, yang menjalankan kekejian. Baik. Dan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 31, inna ahlakanu zalimin. Disebutkan mereka itu orang-orang yang zalim. Baik. Malaikat menyatakan kepada Ibrahim alaihissalam, inna ahlakanu zalimin, penduduk negeri itu orang-orang yang zalim. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan hukuman yang berat, dengan hukuman yang mengumpulkan seluruh hukuman yang ada, itu pantas karena luar biasa naam perbuatan mereka. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Itu alasan dari pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya perbuatan Lutiyah ini lebih kecil naam dibandingkan baik perbuatan zina. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau kemudian bawakan dalam fasal khusus ya, apa jawaban bantahan bagi yang berpendapat bahwasanya hukuman bagi perbuatan kaumnya Lut ini di bawah hukuman dari perbuatan zina. Ya. Itu beliau jawab beliau sanggah naam dari pendapat yang menyatakan bahwasanya perbuatan kaumnya Lut itu lebih ringan dibandingkan perbuatan zina. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Beliau juga bawakan di sini tentang hukum taib seseorang yang berhubungan dengan behimah, ya, dengan hewan ternak. Naam, ini juga beliau bahas dalam kitab itu. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Dan setelahnya beliau Imam Dzahabi rahimahullah dalam Al-Kabirah Tsamina Azharah akan menyebutkan tentang qadbul muhsanat atau muhsinat. Baik, tentang hukum menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Sa'd bin Ba'z rahimahullah. Ma hukmu sholat ala sajadah? Apa hukum sholat di atas sajadah? Al-mu'tadah sholat alaiha, yang senantiasa sholat di atasnya. Wal-marsum alaiha, yang kemudian tergambar di atasnya. Ba'dul masajid, sebagian masjid-masjid. Sajadah yang ada gambar masjid. Iz'anni sami'tu, karena aku pernah mendengar anna sholat alaiha la tajuzu, bahwa sholat di atas sajadah yang demikian tidak boleh. Nah, kata beliau rahimahullah, as-sholatu ala sajadah sahihah, sholat di atas sajadah itu sahih. Walau kana alaiha ismul, meskipun di sajadah itu ada gambar masjid. Au ayyurasmin sholah, au ayyurasmin as-sholatu sahih, atau gambar apapun, maka sholatnya sah. Lakin Yusra'u lil musalli, akan tetapi disyariatkan bagi orang sholat antakuna sajadatu ba'ida anin nukush, hendaknya sajadahnya itu jauh dari ukiran-ukiran atau gambar-gambar. Laisa mirsum la masjid wala ghair, tidak ada gambarnya baik itu masjid atau selainnya. Hatta la tusaswisu ali sholatu, sehingga tidak mengganggu sholatnya. Takunu sajadah sadijah sadijah laisa fiha syai'. Sajadah itu sadijah, polos-polos, tidak ada apapun di dalamnya. Jadi, tanpa ada gambar dan corak apapun. Hadza wal ladzi yanbaghi hadza wal ahwat lil mu'min. Ini yang semestinya dan ini yang sepantasnya, yang lebih hati-hati bagi orang yang beriman. Walihada lamma shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin la alam. Oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan khamisah yang ada coraknya, ba'da ma sallama, setelah salam, ba'atha biha ila Abi Jahm wa qala inna alama saqalatni an salat. Ini corak-coraknya ini mengganggu aku dalam salatku. 6. Fal maksud annal mu'min yataharra fi salati al malabis salima min syughlihi. Ya, maka yang dimaksudkan itu orang yang beriman itu berupaya dalam salatnya menggunakan pakaian yang selamat dari yang menyibukkan dia. Wa sajadah salimah, demikian pula sajadah yang selamat dari dia terganggu salatnya. Takunu ba'ida anil ilha wal isghal, yang jauh dari tersibukkan tatkala dia sholat karena ngelihat corak-coraknya. Laisa fiya nukus ma yusiluhu, yang tidak ada padanya ukiran gambaran apa-apa yang bisa menyibukkannya. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini kalau bisa gitu ya. Tapi kadang seseorang yang memang biasanya menggunakan sajadah yang banyak coraknya, kalau memang yaumian hari-hari itu pakai sajadah itu, ya biasanya sudah enggak terganggu konsentrasinya, memang sudah biasa, memang hari-harinya demikian. Nah, tapi beliau hanya menganjurkan baik sebisanya ya, menggunakan sajadah yang di situ tidak ada gambar-gambar, ukiran-ukiran yang bisa menyibukkan dia dari sholatnya. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, tatkala beliau membahas tentang hail, ya, penghalang seseorang yang sujud, menghalangi antara dia dengan tempat sujudnya, beliau membagi-bagi penghalang yang nyambung dengan orang yang sholat dan penghalang yang tidak nyambung dengan orang sholat. Di situ beliau diantaranya membawakan pendapat sebagian ulama yang melarang menggunakan sajadah yang terkhusus, ya, yang dikhususkan hanya bagian dahi. Karena itu menyerupai orang-orang Syiar itu, yang kalau sholat menggunakan tanah Karbala di bagian dahinya. Sehingga kalau sajadah yang khusus, mengkhususkan sajadah hanya untuk dahinya tok, ya, ini tasabuh dengan mereka. Ini beliau nukilkan itu diantara dalam Syarhul Mumti, beliau sebutkan di situ. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.